Bismillah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Dan insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan membaca kitab Tafsir As-Sa'di juz yang ke-30. Dan terakhir kita telah memasuki surat An-Nazi'at pada ayat yang ke-26. Dan pada malam ini insyaallah kita akan memasuki ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-33. Qala Allah Ta'ala, A antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Ayat ke-27 dan ke-33 ini seperti ayat yang disebutkan untuk firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Naba. Pada ayat ini disebutkan tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Pada surat An-Naba di awal-awal ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang kaum musyrikin Quraisy pada saat itu, mereka mendustakan Yaumul Bath, yaitu mendustakan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Maka pada ayat ini pun, pada surat An-Nazi'at, di awal-awal ayat, mereka mendustakan pula hari kebangkitan. Aidza kunna idzaman nakhirah. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini khusus diturunkan untuk kaum musyrikin Quraisy pada saat itu. Mereka mendustakan Yaumul Ba'ts, yaitu mendustakan hari kebangkitan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan firman-Nya, A antum ashaddu khalqan amis sama'a banaha. Apakah penciptaan kalian lebih sulit daripada penciptaan langit dan bumi? Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bertanya, antum, ini adalah pertanyaan yang sifatnya dia taubih. Para ulama menyebutkan pertanyaan di sini adalah untuk celaan. Celaan yang sangat keras kepada kaum musyrikin Quraisy. Sudah jelas jawaban dari pertanyaan ini di dalam ayat yang lainnya, La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, banaha, dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunnya, yaitu langit. Rafa'a samkaha fasawwaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggikannya lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam gelap gulita. Wa akhraja duhaha, dan menjadikan siang terang benderang. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi kemudian Allah, dan bumi sesudahnya Allah Subhanahu wa taala hamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darinya mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wal jibala arsaha, dan Allah Subhanahu wa taala tancapkan atau kokohkan gunung-gunung. Mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan bagi kalian dan binatang-binatang ternak kalian. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala yaitu khitab pada ayat ini adalah ketika turun adalah kaum musyrikin Quraisy yang mereka mengingkari yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang hari kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat ini yaitu sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan mereka bahwasanya makhluk Allah yang besar yaitu langit, bumi, gunung-gunung mudah bagi Allah untuk menciptakan mereka dari yang tiada menjadi ada. Dan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati. Ini adalah tujuan disebutkan dari ayat ini. Kemudian qala rahimahullahu taala, berkata rahimahullahu taala yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala mubayyinan dalilan wadihan limunkiril ba'tsi. Bila menyebutkan, menjelaskan ayat di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan dalil yang jelas limunkiril ba'tsi bagi orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Wal mustabi'idi i'adatillahi lil ajasad, dan menyebutkan dalil yang jelas bagi orang-orang yang menganggap mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan jasad-jasad yang telah mati. Maka perhatikan di antara kelebihan orang-orang Arab adalah mereka ini adalah kaum yang ummi. Kebanyakan dari mereka tidak bisa membaca dan menulis. Jadi yang menjadi andalan mereka adalah ingatan ataupun hafalan mereka. Ini satu sisi. Dan di sisi yang lain, kaum Arab secara umum ketika awal munculnya Islam, bahwasanya mereka hidup di tengah gurun, di padang pasir, pemikiran-pemikiran mereka masih, fitrah mereka masih terjaga, tidak tercampur dengan filsafat yang sudah berkembang di Romawi ataupun Persia. Jadi mereka mengenal bangsa Romawi dan Persia hanya sebatas bahwasanya di sana ada agama, di sana di Persia juga ada agama. Jadi tidak tercampuri pemikiran mereka dengan filsafat. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui. Ketika ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Siapakah yang memberikan rizki kepada kita semua, mereka mengatakan Allah. Akan tetapi yang membuat mereka menolak kebenaran adalah kesombongan mereka, kekuasaan atau takutnya hilangnya kedudukan mereka di tengah-tengah kaum mereka. Ini. Adapun masuknya filsafat di negeri Islam adalah ketika mulai zaman kekhalifahan Abbasiyah, terutama pada pemerintahan Al-Maktum, sampai lebih parah pada saat itu akidah atau ideologi negara adalah khalqil Quran. Mereka meyakini ideologi Al-Quran adalah makhluk dijadikan sebagai ideologi negara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'antum, apakah kalian ayyuhal bashar?" Apakah kalian wahai manusia, di sini menggunakan ayyuhal bashar yaitu untuk seluruh manusia. Juga khitab ini adalah a'antum yaitu ayyuhal Quraisy. Karena pada saat Ayat ini diturunkan adalah di hadapan orang-orang Quraisy yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Asyhadu khalqan amis sama. Apakah kalian lebih sulit penciptaannya daripada langit? Dzatal jarmil azimi, yang memiliki bentuk yang sangat besar. Wa khalqil qawiyyi wal irtifa'il bahiri, yang memiliki kekuatan dan ketinggian yang sangat mengagumkan. Banaha, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang banaha Allah, yaitu Allah yang telah membangunnya. Rafa'a samkaha fasawwaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggikannya. Ajur ajur jurmaha wa surataha, yaitu bentuk dan keadaannya. Fasawwaha bi ihkami wa itqani, yaitu dengan kekuatan dan keteguhan. Yuhirul uqul, yang menajubkan, mengherankan bagi akal-akal manusia. Wa yudhilul albab, dan mengherankan bagi orang-orang yang berakal. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mereka melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'an, ma khalaq rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Maka ini adalah keadaan orang-orang beriman ketika melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa aghtasha lailaha, dan menjadikan malamnya gelap gulita. Ai azlamahu fa'amati dhulamah jami'a arja'is sama fa'adlama wajhal ardi, yaitu menjadikan gelap melingkupi seluruh langit. Fa'adlama wajhal ardi, dan kegelapan tersebut menutupi permukaan bumi. Disebutkan dalam satu hadis ketika Rasulullah menyebutkan tentang surga, beliau menyebutkan bahwasanya al-jannah itu luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada sahabat yang bertanya, di mana neraka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah balik bertanya kepada sahabat tersebut, kalau siang hari di manakah malamnya? Ini adalah menyebutkan tentang ketika Rasulullah menyebutkan tentang kisah al-jannah. Wa akhraja duhaha ay azhara fihi an-nur al-azim, yaitu Allah Subhanahu wa taala memunculkan dengannya, yaitu di langit, an-nur al-azim, yaitu cahaya yang besar. Hina ata bisyamsi, ketika didatangkan matahari. Fantashara an-nasu fi masalihi dinihim wa dunyahum, kemudian setelah munculnya sinar matahari, maka manusia mereka berpencar untuk mencari apa yang bermanfaat bagi dunia dan agama mereka. Maka ada yang mereka bekerja bercocok tanam ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, ataupun untuk agama mereka melaksanakan sholat lima waktu ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Wal arda ba'da dzalika, dan sesudahnya bumi Allah hamparkan. Ai ba'da khalqas sama'i, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Ai ba'da khalqas sama'i dahaha auda'a fiha manafi'ah, yaitu setelah Allah meletakkan manfaat pada bumi tersebut. Apa itu makna dahaha? Maka disebutkan di sini, Wa fasara dzalika biqaulihi akhraja minha ma'a wa mar'aha wal jibala arsaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darinya mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan gunung-gunung yang Allah tancapkan, ay sabataha fil ardi, yang Allah tancapkan di bumi. Fadahyul ardi ba'da khalqis samai. Maka dihamparkannya bumi adalah setelah diciptakannya langit. Kama huwa nasu hadhil ayah, sebagaimana yang ada pada ayat ini. Kemudian disebutkan di sini selanjutnya, amma khalqu nafsil ardi, adapun penciptaan bumi itu sendiri, famutaqaddim ala khalqis sama. Jadi bumi itu diciptakan lebih dahulu dibandingkan dengan langit. Adapun yang dimaksud dengan ayat sebelumnya adalah dahaha, yaitu fadahyul ardh, yaitu dihamparkannya bumi, yaitu kemanfaatan yang muncul dari bumi itu setelah penciptaan langit. Adapun bumi sendiri diciptakan terlebih dahulu dari langit. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah taala, wa amma khalqu nafsil ardh fa mutaqaddim ala khalqis sama, dan adapun penciptaan bumi itu sendiri maka dia terlebih dahulu diciptakan dibandingkan dengan diciptakan daripada langit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala taala qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini, katakanlah innakum latakfuruna, apakah pantas bagi kalian untuk kafir kepada zat yang menciptakan bumi di dalam dua hari. Ila an qala thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi i'tiya taw'an aw karhan qalata ataina taw'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di langit dan langit tersebut masih dalam keadaan asap. Fa qala laha, maka Allah berkata kepada langit tersebut, walil ardh, dan berkata kepada bumi, i'tiya taw'an, datanglah kalian berdua kepadaku dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan terpaksa ataupun dalam keadaan taat. Qalata, maka langit dan bumi menjawab, ataina, maka kami mendatangimu, kami datang taw'iina, yaitu dalam keadaan taat. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya dari bumi yang pertama kali menjawab tersebut adalah Ummul Qura, yaitu negeri Makkah. Maka kemudian falladzi khalaqas samawati wal al-idham, maka demi zat yang menciptakan langit yang besar, wa ma fiha min anwaril wal ajram, yang menciptakan padanya cahaya dan benda-benda yang ada di angkasa, wal ardi al-kathifati al-gubara'i, dan bumi yang tebal, wa ma fiha min daruriyati al-khalq wa manafi'ihim, dan yang menciptakan kebutuhan-kebutuhan makhluk serta kemanfaatan, la budda an yab'atha al-khalqa al-mukallifina, maka bagi Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan makhluk yang dibebankan syariat ketika di dunia. Fayujazihim ala a'malihim, maka manusia akan dibalas sesuai dengan amalannya. Al-jaza min jinsil amal, maka mereka akan dibalas sesuai dengan amalan ketika mereka di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, maka kebaikan sebesar dzarrah akan Allah balas, begitu juga kejelekan sebesar dzarrah akan Allah balas. Di sini disebutkan fayujazihim ala a'malihim, mereka akan dibalas atas amal-amal mereka. Faman ahsana falahul husna. Maka barang siapa yang dia mengerjakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa man asa'a fala yalumanna illa nafsah. Adapun yang dia dibalas, yang melakukan kejelekan mendapatkan balasan berupa kejelekan, maka jangan menyalahkan orang lain, salahkanlah dirinya sendiri. Wa man asa'a fala yalumanna illa nafsah. Jadi jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan si fulan, menyalahkan Alan, maka salahkanlah dirinya sendiri. Wa li hadza dzakara ba'da hadzal qiyam al jaza, maka setelah ini, yaitu setelah menyebutkan ayat tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat yang setelahnya adalah al qiyamul jaza, yaitu adanya hari pembalasan. Sebutkan di sini fa idza ja'atit thamatul kubra sampai ayat yang selanjutnya, ini adalah menceritakan tentang al qiyamul jaza, yaitu ditegakkannya hari pembalasan bagi manusia dan al jin. Maka ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini. Sebagian ulama menyambungkan ayat ini dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat An-Naba. Karena di dalam surat An-Naba juga disebutkan tentang keadaan orang-orang yang mereka mendustakan adanya hari kebangkitan. Kemudian Allah pun menyebutkan tentang rububiyahnya di situ. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan ayat-ayat yang selanjutnya. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika Al-Quran didatangkan, Al-Quran ini datang kepada orang-orang yang mereka ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Orang-orang Quraisy, maka mereka ketika ditanya tentang pencipta, pemberi rizki, dan yang mengatur alam ini, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan setiap manusia secara fitrah memang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lingkungan ataupun karena kekuasaan, kedudukan yang takut hilang, dan dari syaitan, dan ini yang paling utama, sehingga mereka berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang sudah terjangkiti dengan pemikiran filsafat, maka orang-orang yang seperti ini yang mudah untuk rusak fitrah mereka. Dan kita juga bisa lihat pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau menghancurkan berhala-berhala kaumnya, kemudian meninggalkan satu berhala yang paling besar dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada kaumnya. Akhirnya ketika didatangkan Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah-tengah mereka, kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka mengatakan, apakah kamu yang telah memperbuat ini, yang telah melakukan ini wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan yang melakukan, yang merusak, yang menghancurkan berhala-berhala yang lainnya ini adalah yang besar ini. Fas'alu atau fas'aluhum. Nabi Ibrahim mengatakan, maka tanyakanlah oleh kalian kepada berhala ini. Inka nu yantikun, jika berhala tersebut bisa berbicara. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faraja'u ila anfusihim, maka mereka tersadar dengan pernyataannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqalu innakum antum zalimun, maka mengatakan kepada diri mereka sendiri, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri-diri kalian. Tsumma nakisu ala ru'usihim, kemudian tertunduk kepala-kepala mereka. Laqad alimta ma haula'i yantiqun, kalian ini telah mengetahui bahwasanya berhala ini tidak mampu berbicara. Mereka sadar, mereka mengetahui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dikarenakan kesombongan mereka, mereka menolak apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Menamakan Nabi Ibrahim mengatakan, qala ata'buduna min dunillahi, apakah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Mala yang fa'uhum syai'an wala yang fa'ukum syai'an wala yadurrukum, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian dan tidak bisa memudaratkan kalian. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ufil lakum walima ta'buduna min dunillah, celakalah kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mala yang fa'ukum syai'an wala yadurrukum, yang tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian dan tidak bisa memudaratkan kalian. Maka ini adalah ayat yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan kaum musyrikin yang mereka mendustakan adanya hari kebangkitan. Allah ingatkan, sadarkan mereka dengan rububiyahnya. Allah sebutkan, a antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha, apakah kalian lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Sedangkan di situ disebutkan bahwasanya ingin mengingatkan kaum musyrikin bahwasanya Allah menciptakan yang tiada menjadi ada, Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang tiada menjadi ada. Adapun mengembalikan, menghidupkan yang sesuatu yang telah mati, maka itu lebih mudah dari bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan orang-orang kaum musyrikin Quraisy, yang menjadi khitab atau sebab diturunkannya ayat ini, yaitu ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang tetap di dalam kekufuran. Mungkin itu yang bisa dibaca pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Insyaallah.